kita ingin sepakat dulu. Ibu ingin menjadi seorang istri yang salehah? Ya. Oh, saya kurang dengar. Ya. Baik, belum ditanya. Ibu sudah ingin menjadi istri yang salehah? Ya. Insya Allah ya. Sekarang perhatikan. Ini bukan dari saya, ini dari Quran. Fassalihatu. Ah, sudah dijawab sendiri. Satu, fassalihatu. Seorang istri yang salehah itu, istri-istri yang salehah itu, cirinya satu, qanitatun. Yang kedua, subhanallah ibu tidak banyak ya, cuma dua saja. Tidak tiga, tidak empat, tidak lima, cuma dua saja. Ini dari Quran dan nanti diterjemahkan oleh Nabi dalam hadis. Yang kedua, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Perhatikan sini. Ciri istri yang salihah, satu kata Al-Quran, qanitatun, taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya. Cik? Taat kepada Allah, diterjemah itu baru sepintas saja diterima Musaf. Taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya, tapi dalam tanda petik, pada yang baik-baik. Taatan pada yang baik. Jadi kalau suami memerintahkan kepada kebaikan, itu wajib taat hukumnya. Tapi kalau meminta kepada yang jelek, bisa, maaf, diminta untuk melepaskan hijabnya. Diajak kepada tempat yang tidak baik, ada maksiatnya. Apapun bentuknya, itu mutlak bisa ditolak, kata Nabi, la ta'ata fil maksiat. Tidak ada ketaatan dalam maksiat, tapi ditolak dengan cara yang lembut. Perhatikan sini. Di Quran ada dua kalimat. Satu, ta'at, wa ati'ullaha wa ati'u. Ini biasanya hanya disandingkan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ada kata ta'at, itu artinya mutlak, jangan banyak tanya. Karena Allah dan Rasul tidak pernah memerintahkan yang jelek. Yang kita pandang jelek pun itu pasti ada kebaikannya. Yang kita tidak sukai pun pasti ada kebaikannya. Al-Baqarah 216. Kalau ada perintah Allah tidak kita sukai, kutiba alaikumul qital wa huwa qurbun lakum. Perangi perasaan kita, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang yang kita tidak suka di situ banyak kebaikannya. Sekarang perhatikan. Kalau taat kepada yang baiknya saja disebut dengan qanitat, perhatikan hadis nabinya. Ibu, tolong fokus kepada ini karena ini menentukan jalan ibu di surga. Perhatikan kata Nabi. Saya sebutkan empat hal ini. Idza shallatil mar'atu khamsah. Jika seorang perempuan menunaikan salat 5 waktu, yang wajibnya saja, enggak usah yang sunnahnya, yang wajibnya saja. Wa shamat syahraha. Kemudian puasa Ramadan, yang wajibnya saja, yang sunnah tidak. Tidak perlu puasa Senin, puasa Kamis, puasa Daud, ya, Ayyamul Bid. Yang ketiga, wa hafizat furujaha, dan menjaga kehormatannya. Yang keempat, perhatikan. Wa ata'at zaujaha, dan taat menaati pada suaminya, taat pada suaminya. Sholat cuma yang 5 waktu, apa hukumnya? Wajib. Puasa Ramadan apa hukumnya? Wajib. Menjaga kehormatan bagi perempuan hukumnya? Baik, subhanallah ibu. Ibu tidak perlu mengerjakan yang sunnah, cukup yang wajib saja. Kemudian taat pada suaminya, ini pun wajib. Perhatikan. Kilalaha. Dikatakan kepadanya yaumal qiyamah, di pada hari kiamat, udkhulil jannata min haitsu ma syi'ti. Silakan masuk ke surga dari pintu mana saja yang diinginkan. Dari pintu mana saja. Orang yang puasa, ini pintunya Ramadan. Khusus itu saja, tak boleh masuk pintu yang lain. Ada pintu sholat untuk yang tahajud, ada pintu khusus. Ada untuk pintu ibadah yang lainnya. Tapi perempuan yang taat pada suaminya, itu boleh masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki, tanpa perlu mengerjakan yang sunnah. Kalau tidak mengerjakan yang sunnah pun ini sudah luar biasa, apalagi ibu mengerjakan yang sunnahnya. Subhanallah. Karena itu setan biasanya mencoba untuk memalingkan perempuan, istri dan yang ini, dengan menggoda dengan cara yang sangat hebat, lembut, caranya seakan-akan ini yang benar. Perhatikan. Bukankah ibu kalau sedang puasa sunnah harus minta izin dulu? Izin puasa sunnah. Perhatikan di sini. Ibu ingin puasa, suami ngajak makan bersama. Suami ngajak makan, ibu ingin puasa, subhanallah. Kira-kira pilih ikut suami, pilih puasa? boleh, Pak? Masa puasa aja enggak boleh? Ya. Suami ngajak makan sama-sama. Ya. Ibu kemudian muncul keinginan untuk puasa sunnah, subhanallah. Nah, ketika suami mengajak makan ini, kemudian istri misalnya ingin mengikuti puasa sunnah, setan kadang-kadang masuk. Suami kamu kurang bagus itu, masa yang puasa sunnah aja yang sunnah enggak diizinkan? Enggak boleh ikut. Padahal ini cuma satu permintaan, subhanallah. Dalam saat yang bersamaan kita mengira suami kita kurang baik, padahal boleh jadi itu setan memalingkan kita untuk berpaling dari yang wajib pindah kepada yang sunnah. Perhatikan, yang sunnah itu pahalanya kalau paling tinggi itu 75%. Sunnah muakkadah 85%, artinya enggak nyampe 100. Mengerjakan yang wajib itu pahalanya 100%. Nah, ketika ibu subhanallah berpaling dari yang wajib, kalau yang wajib ditinggalkan dosa tidak? Dosa itu 100%. Kalau ibu mengerjakan puasa sunnah dapat pahala 75%, tapi salah pada suami dapat kesalahan 100%. Berapa dapatnya? -25%. Jadi sebetulnya ibu subhanallah, perhatikan hadis Nabi ini. Seorang yang sudah terbiasa melakukan ibadah, tertunda ibadah itu karena udzur, itu sudah tercatat pahalanya. Suami itu melakukan puasa sunnah, belum tentu masuk surga dari pintu mana saja. Ibu gak puasa pun sudah dapat. Jadi kalau dapat suatu kali persoalan yang seperti ini, jangan khawatir. Boleh jadi Allah sedang memindahkan pahala ibu dari yang sunnah kepada yang wajib. Jelas sampai di sini? Baik. Saya teruskan sebentar. Yang kedua, di sini saja kita berhenti. Taat kepada suami dalam hal yang baik-baik. Yang kedua, dan kita berhenti di sini, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ini poin penutupnya. Menjaga nama baik suami dan keluarga terutama, perhatikan, terutama ketika suami tidak sedang bersama istri. Ini lil ghaib. Suami sedang ke kantor misalnya, ibu ada sendirian di rumah. Jaga nama baik suami, jaga nama baik keluarga. Perhatikan di sini kalimatnya, bima hafizallah. Hati-hati dengan kalimat ini karena ibu akan ditanya sebesar biasa. Karena Allah sudah menjaga nama baik keluarga itu. Mohon maaf, perhatikan. Kalau ada aib rumah tangga tersebar keluar, diceritakan oleh banyak orang, itu yang salah bukan yang menyebarkan. Yang salah adalah kita yang membuka. Allah sudah menyindir bahkan mengecam. Bahasa kitanya, saya sudah jaga, kenapa kamu buka? Itu sepanjang belum dibuka keluar, Allah tetap akan menjaganya. Karena itu kata Nabi, persoalan yang muncul di malam hari walaupun kecil, jangan sampai terbuka di siang hari. Kenapa yang ini ditekankan kepada perempuan, tidak kepada laki-laki? Kewajibannya sama, menjaga nama baik itu sama, Andika, Yanis, bapak dan ibu itu sama. Tapi subhanallah, kenapa ditekankan ini kepada perempuan, tidak kepada laki-laki? Perhatikan, surat ini surat apa? An-Nisa. Apa artinya An-Nisa? An-Nisa itu bukan perempuan. Bukan. Bukan wanita. An-Nisa itu perempuan-perempuan. Dapat teko. Lihat sini, dan ini saya akan akhiri dengan menutup kajian ini. Ibu harus bangga luar biasa. Karena perempuan itu satu-satunya makhluk yang dipuji oleh Allah dari mulai lahir sampai dia meninggal. Ya. Dan diantara hebatnya, Quran menyebutkan perempuan dua nama. Kalau laki-laki cuma satu, Pak. Perempuan dua nama. Perhatikan, kalau sedang sendirian, itu disebut dengan mar'ah. Mar'atun. Ad-dunya mata'un wa khair mata'iha al-mar'atus salih. Tapi kalau banyak, dua, tiga, dan seterusnya, dirobah namanya dari mar'atun menjadi nisa'un, an-nisa. Bapak, tolong pahami nama ini. Kalau laki-laki tidak, cuma satu namanya. Mau sendirian, mau banyakkan, itu terambil dari satu akar kata yang sama, rajulun. Kalau banyakkan rijal, masih roh, jim, dan lam. Rajulun itu artinya sesuatu yang memiliki sifat kewibawaan, tegak dan tegas. Itu rajul. Karena itu kaki disebut dengan rijlun, karena dengan kaki ini badan bisa tegak. Sip? Jadi kalau seorang laki-laki kehilangan ketegasannya, ya, kehilangan kewibawaannya, maka hilang sebagian sifat-sifat kelaki-lakiannya. Saya waktu di Tripoli 2008, ada Pak Haji Aksa Daud mantan Menpora dulu. Itu subhanallah kan, beliau luar biasa ya. Semua Menpora itu dulu kan rata-rata berkumis ya, tebal. Itu cerita, saya ketemu dengan seorang di Hotel Sultan, masuk toilet, begitu cuci tangan, di sampingnya itu ada seorang yang kekar tubuhnya, rambutnya cepat, badannya luar biasa atletis. Ketika mau buka kerannya gak bisa. Tanya pada beliau ini, Pak Adi yang sejauh, emang ini gimana cara bukanya? Pegang, cepat rambutnya, tapi pertanyaannya agak gemulai. Apa yang terjadi? Ini hilang sebagian dari nilai kelabi-labian. Itu yang kumisnya tebal pun bisa cepat pengen keluar toilet. Perempuan kalau sendirian mar'ah, perhatikan. Mar'ah ini asalnya dari kata muru'ah. Muru'atun punya tiga arti. Satu, hati-hati, satu, sifat yang ingin selalu tampil indah. Kenapa perempuan disebut mar'ah? Karena kecenderungannya itu sangat perhatian pada yang indah-indah. Kalau saya, laki-laki, keluar rumah, pakaian belum disetrika itu biasa saja. Perempuan tidak, Pak. Itu kok belum disetrika? Bu, ya ayo sini, pokoknya copot dulu. Kenapa tampil indah? Ibu kalau keluar rumah dan nanti deh. Ke pengajian ganti baju. Baik, ke undangan tampil indah. Di hadapan suami? Awas. Al-Quran sunnah. Tiap kali mengatakan, saya ikut sunnah. Kita akan jadi sunnah. Di hadapan suami tampilan biasa saja. Ya. Dua. Muru'ah itu artinya sifat yang cenderung kepada sisi terhormat, yang ingin tampil terhormat. Makanya kalau misalnya ibu ketemu ibu, itu yang satu tampil tentang keluarganya, cerita tentang anaknya, anak saya jam kemarin itu ikut lomba ini, yang satu pasti jawab, oh anak saya juga kemarin punya prestasi ini. Itu cenderung ini. Dan yang ketiga, Pak, hati-hati, muru'an ini itu seakan dengan kata mir'ah. Mir'ah itu cermin artinya. Ah, mirah itu dari bahasa Arab ya, mirah. Banyak kosakata bahasa Inggris dari bahasa Arab. Bisa sugar, gula itu dari sukar, bahasa Arab. Nanti lain waktu kita bahas. Sensitif, performa. Ini sensitif. Muru'ah itu sifat yang sedikit sensitif, lebih tinggi daripada laki-laki. Contoh, lihat, ini mar'ah, ini mir'ah. Tulisannya sama, cuma harokat yang beda awalnya. Ini ma, ini mi. Kata orang Arab, al-mar'atu kal-mir'ah, perempuan itu seperti cermin. Makanya jangan heran, Pak, ingin tampil indah ngacanya kadang lihat lagi dari rumah, turun dari mobil, spion dilihat lagi, masuk alisan, kelihatan kaca dibangunin lagi, ya. Wajah ini mirah. Saya ingin tanya para ayah, ibu gak usah jawab, Pak, kalau cermin saya lempar, pecah, bisa gak digunakan lagi untuk berkaca? Ibu bisa gak? Sebetulnya bukan tidak bisa, bisa. Bisa disambung lagi untuk bercermin, tapi tidak mampu memantulkan bayangan yang sempurna. Perempuan, sensitivitasnya seperti cermin, kalau dilukai, terpecah hatinya, cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Saya dengan Inggris nyiksa ya, 40 tahun kemudian itu jadi cerita buat cucu. Lihat sini, kalau banyakkan berubah menjadi nisa, hati-hati pada ibu, bertakwalah kepada Allah. Nisa itu dari kata nasa. Apa itu nasa? Nasa itu punya dua arti, hati-hati ibu. Nasa itu satu, sifat yang mudah goyah, cepat tersentuh. Karena itu dalam suasana yang sama itu beda antara respon laki-laki dengan perempuan. Misal ibu misalnya lihat sinetron yang sama, papa lihat, mama lihat, itu dalam satu adegan ibu bisa menangis, papa biasa saja. Atau lihat misalnya taklim satu masa, masukan cerita dan sebagainya, perempuan cepat terharu, laki-laki itu kadang telat. Dilihat dulu, pikir dulu, dirasapi dulu baru menangis. Perempuan tidak, itu langsung kepada jiwanya. Satu ini. Yang kedua, hati-hati. Nasa ini juga adalah sifat gemar menceritakan apa yang dirasakan. Saya tidak katakan gosip ya, cuma mencurahkan apa yang dirasakan. Curhat. Nah, sifat cerita ini Kenapa disebutkan di Nisa, suratnya An-Nisa, bukan Ma'ah? Ingin memberikan kesan, perempuan sependiam apapun, kalau sendirian, itu subhanallah, kalau sudah ketemu dengan teman-temannya, itu bisa cerita. Bisa cerita. Gemar cerita. Bahkan, dalam temuan psikologi yang terakhir, sifat ini, gemar bercerita ini, itu bisa terjadi dalam setiap suasana. Ada satu penelitian, saya sudah pernah sampaikan di sini. Laki-laki dan perempuan, itu ketemu, ketemu di tempat yang sama, ditanyakan satu pertanyaan, jawabannya bisa beda. Contoh, Pak dari mana? Sama-sama dari tempat yang sama. Misal, laki-laki menjawab dari pasar, perempuan tidak. Bu dari mana? Dari pasar, Masya Allah, Pak, jalannya becek, itu cabainya naik, dagingnya kemudian naik. Satu pertanyaan, perempuan bisa banyak. Dan penelitian di Amerika, baru kemarin saya lihat, saya baca, itu penelitian tentang komunikasi, perhatikan, bayangkan. Ini ada ayah komunikasi dengan anak laki-laki. Anak laki-laki. Itu paling lama itu 3-5 menit. Waktunya sudah sampai, selesai. Ibu dengan anak laki-laki itu rata-rata 15-30 menit secerita. Perhatikan. Perempuan ketemu perempuan, ibu ketemu ibu-ibu, ternyata itu bisa sampai 5-10 jam. Batas maksimal ya. Perhatikan ya. Ayah ketemu anak 5 menit, ibu ketemu anak laki-laki 15 menit, perempuan ketemu perempuan bisa sampai 5 jam. Laki-laki ketemu laki-laki, anak laki-laki dengan anak laki-laki, itu rata-rata miss call. Nah, sekarang lihat sini. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kenapa menjaga rumah tangga, nama baik keluarga dan suami ditekankan pada para istri? Satu, karena istri itu punya kecenderungan yang tidak dimiliki oleh laki-laki, senang cerita. Cerita. Kadang-kadang ibu suka lupa. Kebablasan ceritanya menceritakan sesuatu yang harus dijaga. Dan setan itu cara masuknya hebat sekali. Kadang-kadang kita tidak terasa, tiba-tiba basah saja. Nyampur saja. Masuknya memang taklim, datang ke taklim, kumpul dengan teman-teman. Awalnya itu bagus. Apa kabar keluarga ibu? Sehatnya? Mudah-mudahan baik. Sehat, baru menyentuh suami, kakinya bagaimana? Saya mau begini-begini dan sebagai subhanallah. Itu masuk. Dan sekarang persoalannya, satu, maaf, ibu bertakwalah kepada Allah. Sekarang tidak kumpul pun, sedang sendirian pun medianya ada. Malam sedang kecewa, pagi-pagi bikin status. Suami saya tidur tangan ke atas, kaki ke bawah. Itu kalau belum dikomentarin, Pak, ditungguin itu. Ini ya, ditunggu kayak orang kegelisahan. Subhanallah. Muncul komentar satu, dulu gak nyangka ya, padahal nyangka itu. Yang kedua, ibu, kecenderungan perempuan kalau menikah dengan laki-laki itu kecenderungannya membawa nama, harkat, dan martabat suami. Contoh, bismillah, misalkan Dika, Dika itu akan menikah dengan Yanis, insyaallah. Dika dengan Yanis. Besok kalau sudah menikah, Yanis akan cenderung membawa nama Andika. Besok akan dikenal dengan ibu Andika. Tidak sebaliknya, tidak ada Andika menikah dengan Yanis dikenal dengan bapak Yanis, itu enggak ada. Pasti dibawa. Dan hebatnya, mohon maaf, gelar, harkat, martabat, pangkat yang melekat pada suami itu bisa melekat pada istri. Saat Andika suami diangkat menjadi RT, itu Yanis akan dikenal dengan ibu. Padahal yang RT Andika. Kadang-kadang terjadi situasi istri lebih RT daripada suami. Masalah. Baik ya. Nah, ini akan jadi masalah kalau dibawa perangai istri kurang bagus, Bu. Memang judulnya taklim. Mohon maaf ya. Misal Andika dengan Yanis menikah, ini laki-laki ini perempuan. Subhanallah, ikut taklim. Di belakang Yanis ngobrol, cerewet luar biasa, terima telepon sana sini. Terganggu. Orang bertanya, itu siapa sih? Itu tuh ibu Andika yang cerewet Yanis yang kena Andika. Karena itu, dari konsep ini perhatikan ibu, yang pertama taatlah pada suami, jaga kehormatannya. Yang ketiga, ini barangkali yang tidak banyak dimengerti oleh para istri. Quran melarang, hadis melarang para istri keluar rumah apapun alasannya tanpa izin suami. Ada orang mengatakan Islam itu kejam katanya. Masa sedikit-sedikit diatur, ketat, tidak boleh bebas seperti yang lainnya. Ibu, itu salah persepsi. Seperti dia sama hati yang paling dalam ya. Sebetulnya ini cara Allah diturunkan pada Nabi untuk mencari perhatian dari suami supaya memperhatikan. Karena para suami ini, lelaki itu diantara sifatnya gengsinya tinggi. Kalau tidak ditampakkan itu tidak mau melihat, tidak mau melihat. Akhirnya dipaksa oleh Allah bagaimana setiap hari itu kehidupan ketenangan, mawaddah, sakinah itu bisa muncul. Di antara caranya, saat ibu akan keluar, tanya, ingatkan suami. Ibu akan pergi, minta pada suami. Tujuannya sebetulnya bukan izin. Tujuannya dengan disebut nama ibu, ingat beliau, perhatian jadi tertumpahkan. Setidaknya, walaupun saat bicara biasa saja, itu aja minta izin, bisa. Itu subhanallah, kalau sudah ditutup pergi, itu akan lahir perhatian dalam hatinya yang tidak biasa. Terakhir, perhias ini ibu sudah jawab tadi sendiri ya. Ini sudah saya tidak terangkan lagi. Dan yang paling terakhir nomor 5, bertakwalah kepada Allah, tidak diperkenankan meminta cerai dengan alasan yang tidak wajar. Hati-hati, kata Nabi, seorang perempuan yang meminta cerai dengan alasan yang tidak wajar itu tidak akan pernah mencium bau surga. Tidak akan pernah mencium bau surga. Jangankan masuk, cium pun tidak. Padahal itu sudah bisa dicium dari jarak ratusan tahun sebelum dia masuk.